GBKコミュニティ kita goyang barang-barang New Palapa ku cari. Merangkai rindunya hatiku. Bulan bawa di tangan nari, iringilah kaku. Malam hadir bawa diriku. Hati satu tujuan, merengkau bersama. Cinta hadir bawa diriku, menyentuh indahnya. Bulan bawa bilang menari, iringi langkahku. Malam hadir bawa diriku, satu tujuan, melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku, menyentuh indahnya. Wow, luar biasa. Hidup KPK Community.